yang mada fatwa pujangga ku simpan suratmu yang itu papusaka yang sangat bermutu walau kita tak pernah bersua tandamu setia. Tapi sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang, kemanakah risau hati kan ku alamatkan. Kita akan berjumpa.